itu mendapatkan yang kau mau. Jangan buru-buru, sukses hanya soal waktu. Nikmatilah usahamu mendapatkan yang kau mau. Ayo memancing bersama teman-teman, kita naik perahu, siapkan perbekalan. Di perairan, bukan di pasar ikan. Percuma pasang umpannya, lalu lempar kainnya. Tarik ulur sedikit untuk mencari mangsa. Atur strategi, tak perlu marah-marah. Percuma sabar, tunggu dulu, sukses hanya soal waktu. Nikmatilah semua itu, mendapatkan yang kau mau. Jangan buru-buru, sukses hanya soal waktu. Nikmatilah usahamu, mendapatkan yang kau mau.